السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan syarah jurumiyahnya yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin sampai pada pembahasan mani' ataupun illahnya isim ghair munsharif, di mana beliau katakan lafaz dari isim ghair munsharif itu sendiri pada dasarnya tidaklah terhitung, ya, atau beliau katakan apa namanya ghairu mahsura, ya, tidak terbatas, ya. Atau la tuhsa, ya. Namun illahnya itu, ya, ataupun ilalnya ataupun mani'nya, maka ini mahdudah, ya. Atau dengan kata lain ma'dudah, atau dengan kata lain ada hitungannya, ya, ada bilangannya. Yang beliau sebut yang beliau sebutkan di sini ada 9, ya. Ya, al-ilalul mani'ah min as-sarfi 9. Jadi ilalnya itu ataupun illahnya itu, illah yang menjadi penghalang isim itu ditanwinkan, yaitu jumlahnya 9. Adapun lafaz isim ghair munsharifnya sendiri itu tak terhitung. Yang mana kata beliau kesembilan illah itu terhimpun dalam apa namanya? Dalam bait ataupun dalam syair ijma' wa zin 'adilan annith bi ma'rifatin rakib wa zid 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Nah, demikian. Mana illahnya, apa mana illah tersebut, ya. Jadi illah itu tersirat di dalam setiap kalimah yang ada di dalam bait ini, ya. Jadi pada dasarnya memang tidak secara langsung bait ini menerangkan permasalahan illah isim ghair munsharif yang 9, ya. Jadi enggak ada kata-kata illah isim ghair munsharif ada 9, yaitu ini dan ini, kan. Ya, jadi bentuk syairnya tidak seperti itu, tapi dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang lain, makna-makna yang lain, namun kalimatnya tersirat ke arah illah-illahnya isim ghair munsharif. Nah, yang pertama diterangkan oleh Syekh adalah kata ijma' yang ada di bait, di mana itu tersirat ataupun mengisyaratkan kepada sirah muntahal jumu'. Jadi kata ijma' itu mengisyaratkan kepada sirah muntahal jumu'. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, ya. Jadi itu satu. Jadi satu sudah ketemu, yaitu tersirat pada kata ijma' yang ada di bait. Nah, sekarang illah yang kedua itu tersirat pada kalimat zin, ya. Timbanglah, ya. Tersirat pada kalimat timbanglah, ya. Apa maksudnya? Maka di sini beliau katakan qalu al-muradu biha, yang dimaksud dengan kata timbanglah, ya, ini waznul fi'l. Jadi kata zin itu tersirat kepada makna ataupun kepada illah waznul fi'il. Jadi illah pertama sirah muntahal jumu', illah kedua wazan fi'il. Nah, jadi kata illah wazan fi'il ini itu diaplikasikan pada ungkapan zin, gitu. Pada ungkapan timbanglah. Apa namanya tuh, kalau istilahnya apa itu? Kalau misalkan ada sebuah tulisan ataupun sebuah kata yang mana kata itu mengandung isyarat lain, apa namanya itu istilahnya, kan ada tuh biasanya kayak di lagu itu, ternyata lagu itu punya isyarat lain, punya makna-makna lain, punya arah-arah lain, apa namanya itu, kayak kode etik gitu, jadi terkandung di dalamnya gitu, ada istilahnya, saya lupa istilah dalam istilah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa intelektualnya. Pernah ingat enggak? Apa namanya? Lupa saya. Ya, nanti kalau ingat saya utarakan. Ya, jadi kira-kira begitulah. Jadi di dalam kata zin ini itu tersirat tersimpan maksud ataupun tujuan wazan fi'il, maksudnya kan begitu. Nah, kata beliau fa idza jaa al ismu ala waznil fi'li fa innahu yakunu mamnu'an min as-sarfi. Jadi apabila saya pikir dibacakan aja, Mas Ulam. Kok saya yang baca? Silakan baca. Ini coba bacakan dulu. Tsanian. Tsanian jin. Qalu muradu anta batnun fihi. Fa idza jaa al-jism 'ala wadhi al-fi'li. Fa innahu yakunu mamnu'an min as-sarfi. Lawa akana hadha al-ithmu 'ala man? 'Ala man? 'Ala man aw sifatan. Lawa akana fi'lun wasawa'un akanal fi'lu nal karena alif lam ya. Wasawa'un akanal fi'lu fi'lu madiyan aw mudari'an am mudari'an am amran wa innahu mamnu'un min as-sarfi. Ya, baik. Nah, jadi kata beliau yang kedua maksudnya mani' ataupun illah mani'ah yang kedua adalah zin. Dan zin ini maksudnya kata mereka adalah waznul fi'il. Nah, jadi kata Syekh, ya kata Syarih, kalau ada isim ya, yang dia itu dalam bentuk wazan fi'il, ya kalau ada isim bukan fi'il, bukan harf, tapi kalimat ini memang isim. Jadi kalau ada isim dalam bentuk wazan fi'il, maka sesungguhnya dia itu termasuk yang dicegah dari pentanwinan. Ya, fa innahu yakunu mamnu'an min as-sarfi. Maka sesungguhnya dia itu adalah isim yang dicegah dari pentanwinan. Kenapa? Karena isimnya datang dalam bentuk wazan fi'il. Sawa'un kana hadzal ismu 'ala man aw sifatan. Sama saja apakah isim tersebut itu adalah alam atau berupa kata sifat. Sama saja apakah isim tersebut alam atau berupa kata sifat. Wasawa'un akanal fi'lu madiyan am mudari'an am amran fa innahu mamnu'un min as-sarfi. Dan bentuk wazan fi'ilnya itu sama saja apakah dia itu berbentuk fi'il madi atau berbentuk fi'il mudari atau berbentuk fi'il amr. Maka tetaplah itu menjadi penghalang untuk si isim tadi ditanwinkan. Isimnya satu ya, ini catatan penting, isimnya kalau enggak berupa alam berupa sifat sebagaimana yang tertera dalam penjelasan beliau, sawa'un akana hadzal ismu 'alaman aw sifatan. Nah, dari sini bisa kita pahami, kita bisa ambil pelajaran ataupun faedah bahwa untuk syarat yang kedua ini berarti harus ada unsur pendukung. Yang kalau di buku Muyassar, unsur pendukung ini justru sebagai unsur utama. Jadi yaitu apa? Alam dan sifat. Dimana kalau di buku kita yang kuning ataupun yang dikarang oleh Ustaz Acang Zakaria Hafizahullah itu alam dan sifat sebagai unsur utama. Ya kan begitu. Nah, di sini menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam menerangkannya ataupun di dalam menjelaskannya. Nah, begitu. Nah, jadi kata beliau, isim yang berwazan fi'il, ya, isim yang berwazan fi'il yang dia tidak bisa ditanwinkan itu apabila alam ataupun berupa kata sifat. Nah, berarti artinya apakah berarti kalau isim itu tidak berupa alam atau tidak berupa kata sifat tapi juga tetap berwazankan fi'il, berarti dia ditanwinkan? Bisa jadi. Bisa jadi. Contohnya seperti apa? Awwalun. Kenapa? Karena sebagian mereka mengatakan itu bukan sifat. Padahal awwalun itu mengikuti wazan fi'il, yaitu af'al, awwal, af'al. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, karena beliau katakan di sini, sawa'un akana hadzal ismu 'alaman aw sifatan. Jadi berarti kalau misalkan si wazan isim yang dalam bentuk wazan fi'il tadi bukan berupa isim alam dan bukan berupa isim sifat, apakah berarti boleh ditanwinin? Ya, tentunya ya. Karena keluar dari ketentuan. Sebab di sini harus terdapat dua unsur untuk dia menjadi penghalang dari ditanwinkan begitu. Nah, demikian. Ya, jelas? Ya, wallahu a'lam. Baik, lanjutkan. Mas, ulang. Halo. Iya, falau. Falau samaina rijlan. Oh, kok rijlan? Rijlan apa bahasa Indonesianya? Kaki. Iya. Rijalan. Apa bahasa Arab laki-laki? Rujulan. Iya. Sammayna rujulan Yazida. Iya. Wa huwa mamnu'un minasarfi. Mamnu'un minasarf atau mamnu'un minasarfi, ya kan kalau mau diidghamin ya. Bahwa mamnu'un min as-sarfi. Iya. Wal mamnu'u lahu. Ha? Wal ma? Wal mani'u lahu min as-sarfi huwa wajhul fi'li. Iya. Li anna yazida. Al-ismu yusawi. Iya. Yazidu al-fi'la. Taqulu hadza yazidu wa yanqusu fa'ala yaqulu ni yaf'ulu wa yanqusu. Iya. Nah, jadi kata beliau, kalau misalkan ataupun seandainya kita menamakan seseorang dengan nama Yazid, ya, kalau kita menamakan seseorang dengan nama Yazid, berarti kan Yazid jadi isim tuh. Kenapa Yazid jadi isim? Nama. Iya, karena nama orang. Ya, sebagaimana yang ada di buku kuning, ya, bukunya Ustadz Ajeng Zakaria itu, salah satu tanda keisiman adalah apa? Ya, nama-nama orang katanya kan begitu. Nah itu, ini baku ya, maksudnya tanda-tanda apa namanya itu ya, tanda-tanda dhabit ataupun pasti ya, bahwa apabila suatu kalimat dijadikan nama seseorang, maka kalimat itu isim, pasti. Karena itu ciri khasnya isim. Ciri khas isim salah satunya adalah apabila sebuah kalimat itu adalah nama untuk manusia, maka isim. Begitu pula nama untuk kota, maka pasti isim. Begitu pula nama untuk, ya, atau singkatnya diistilahkan dengan alam. Ya, jadi singkatnya diistilahkan dengan alam. Jadi apabila suatu kalimat dijadikan alam, maka pasti dia isim. Nah, demikian. Jadi kalau misalkan kita namakan seseorang dengan nama Yazid, berarti kan Yazid jadi isim. Padahal Yazid ini fi'il ini loh. Ya, Yazid, maksudnya zada yazidu. Ya, fi'il mudhari. Yang fi'il madhinya adalah zada. Telah bertambah, Yazidu sedang bertambah. Jadi Yazid adalah fi'il aslinya. Tapi kata bertambah ini ataupun kata sedang bertambah ini sama seseorang dijadikan nama anaknya, umpama. Kan begitu. Maka secara otomatis jadilah dia isim. Dan jadilah dia isim yang tidak boleh ditanwinkan. Kenapa? Karena Yazidu itu adalah wazan fi'il, namun karena Yazid itu adalah alam dan dia berwazankan wazan fi'il, maka fahuwa mamnu'un minasarfi. Nah, kemudian beliau menjelaskan wal mani'u lahu minasarfi huwa waznul fi'il, dan yang menghalangi dia untuk ditanwinkan itu adalah karena dia berwazankan fi'il. Kenapa bisa begitu? Li'anna yazida al-isma yusawi yazidul fi'il. Li'anna yazida al-isma, maksudnya karena apa? Karena nama Yazid ini badal. Ya, al-ism badal ya, bukan khabar dari Anna ya, bukan khabarnya Anna ya, namun khabarnya badalnya Yazid. Ya, jadi sama dengan begini, li'anna al-isma Yazid atau li'anna yazida al-isma, karena Yazid nama tersebut gitu. Karena Yazid, yakni nama tersebut, yaitu nama tersebut. Nah, di sini baru khabarnya, khabar annanya. Ini jumlah fi'liyah yusawi yazidul fi'l. Ini pun seharusnya yusawi yazida al-fi'la ya, bukan yusawi yazidul fi'la. Yusawi yazida al-fi'la. Jadi kata Yazid yang dia sudah menjadi isim tadi, sudah menjadi nama tadi, itu sama dengan kata Yazid yang fi'il gitu loh. Jadi sama dengan kata Yazid yang fi'il. Taqul, mana buktinya bahwa kata Yazid itu adalah fi'il? Ya, seperti perkataan muhadza yanqus, hadza yazid wa yanqus. Ini bertambah dan ini berkurang. Nah, jadi maksudnya Yazid itu memang fi'il gitu loh. Nah, jadi kata Yazid yang fi'il dengan kata Yazid yang nama orang itu sama, maksudnya satu kalimat loh gitu maksudnya. Ya, beliau ingin menerangkan, ingin menegaskan bahwa itu satu kalimat loh begitu. Nah, oleh karena itulah berarti kata Yazid yang nama orang tadi itu menjadi tidak boleh ditanwinkan karena ada penghalang yang menghalanginya untuk ditanwinkan. Dan penghalang tersebut adalah waznul fi'il. Nah, demikian. Baik, contoh lain. Bacakan, Mas Gulab. Yashkuru ismu rajuli mamu'un minas sarfi wal mani'u lahu minas sarfi al-alam al-alaminyati wa wajnul fi'li. Baik. Yashkuru. Ini juga nama seseorang, Yashkur. Ada? Kayaknya belum pernah dengar kita ya. Syukur. Syukur yang ada ya. Kalau Yashkur belum ada di sini ya. Tapi di sana mungkin banyak ya. Jadi Yashkur. Al Syakir baru ada. Al Syakir kan jelas isim ya. Kalau itu kan memang isim fa'il kan gitu ya. Ya, kayak, mungkin belum ada ya Yashkur ya. Tapi sama aja, pokoknya Yashkur sama Yazid ini sama aja sebenarnya. Kalau Yazid bisa jadi nama, kenapa Yashkur gak bisa jadi nama kan gitu ya. Ya silakan aja. Yashkur ismu rajulin. Yashkur ini adalah nama nama seseorang. Mamnu'un minas sarfi, dan tentunya gak boleh ditanwinin. Ya. Apa yang menghalanginya? Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyyatu wa waznul fi'il. Nah, di sini baru dipertegas oleh syarif bahwa memang mani'nya itu terdiri dari dua unsur, yaitu al-alamiyyatu wa waznul fi'il. Adapun yang di atas ya masih ambigu ya. Keterangan yang pertama, maksudnya keterangan pada contoh yang pertama itu masih ambigu. Nah, di sini dipertegas oleh beliau dan diperjelas memang bahwa mani'nya al-alamiyyatu wa waznul fi'il. Ya. Ini baru pas gitu ya. Baru maksudnya baru sempurna ya, bukan pas. Ya, tepatnya sempurna. Al-alamiyyah itu wa waznul fi'il, itulah dia mani'nya, penghalangnya. Yang mana kita bisa dapati dua unsur. Kemudian contoh lain, Mas Kulan. Ahmadu mamnu'un minas sarfi. Wal mani'u minas sarfi ala mayyatu. Salah itu. Iya. Iya. Nah, ini juga apa namanya? Jadi penyadar bagi kita bahwa harakat-harakat yang ada di cetakan itu enggak jadi tolak ukur ya. Jadi tolak ukurnya apa? Ya kaidah lah. Ya. Mau ke mana lagi kita lari kalau enggak ke kaidah? Nah, kan begitu. Ya, mau kemana lagi? Maksudnya memang mau nggak mau ke kaidah, dan kita nggak bisa bilang kaidah nggak bisa dipakai ya, atau kaidah punya sisi kelemahan. Ya kalau memang kaidah punya sisi kelemahan, maka kita harus memunculkan kaidah yang dhabit. Kalau kita tak mampu memunculkan kaidah yang dhabit, maka gunakanlah kaidah yang kita anggap punya sisi kelemahan itu, karena bisa jadi cuma kita yang anggap bahwa kaidah itu lemah. Bisa, iya bisa. Jadi kita yang sebenarnya lemah, tak mampu memahami kaidah tersebut. Ya mau kemana lagi kita lari? Mau ke pemikiran kita, kan? Kan nggak mungkin. Padahal kaidah udah dibuat oleh mereka, dan yang membuat kaidah adalah orang yang menggunakan ataupun pengguna si bahasa itu sendiri, kan? Yang mana mereka menyelami, bukan sembarangan ya yang membuat kaidah. Jadi Ahmad mamnu'un minas sarfi, saat dijadikan nama orang tentunya ya. Wal mani'u minas sarfi al-alamiyyatu wa waznul fi'il, ya, dan di sini mani'nya adalah ataupun yang menghalangi dia untuk ditanwinin adalah alam serta wazan fi'il. Ya, jadi jamak ini ya, al-alamiyyatu wa waznul fi'il, bukan al-alamiyyatu aw waznul fi'il. Jadi waw di sini bukan bermakna aw tapi bermakna jamak. Al-alamiyyatu wa waznul fi'il, atau sama dengan ya al-alamiyyatu ma'a waznil fi'il. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan Mas Gulam. Afdalu marattu bi rajulin afdala min fulan. Fulan ya. Iya. Fulan. Afdhalu afdhalu mamnu'un min as-sarfi. Wa ma al-man awwal al-mani'u al-ma al-mani'u lahu. Iya. Al-wasif al-wasfiyyatu li'annahu ismu tafdil wa wadnu al-fi'l li'anna afdala ala wadni akrama wa akrama fi'lun malin. Nah, kemudian afdal, kalau ini kita sering dengar ya, nama afdal ya. Afdal juga kalaupun enggak nama orang, afdal ini juga kata sifat. Afdal yang lebih, apa namanya? Yang lebih fadilah, yang lebih utama, ya. Contohnya seperti apa? Ungkapan marartu bi rajulin afdala min fulanin. Aku melewati ataupun berpapasan dengan seseorang yang lebih utama dari si fulan. Bi rajulin afdala. Padahal afdala ini adalah pengikut rajul, tapi enggak kita baca dengan bacaan afdalin. Kenapa ya? Karena afdal mamnu'un min as-sarfi. Dan kita tahu isim ghair munsharif itu kalau majrur tanda jarnya dengan iya. Jadi ya di sini berarti afdala tetap dinyatakan sebagai pengikut rajulin. Kalau ngikut kan seharusnya lin, ya enggak. Iya. Justru kalau kita baca bi rajulin afdalin berarti dia sedang tidak mengikuti rajul. Kenapa? Karena rajul majrur, afdal pun harus majrur. Ya kan kalau kita bilang lain kan majrur. Iya, tapi tanda jarnya afdal itu tidak dengan kasrah melainkan dengan fathah. Yang ini memang sudah kaidah. Jadi afdala berarti mengikuti rajulin begitu. Kemudian kalau kita munculkan pertanyaan wamal mani'u lah, terus apa yang menghalangi dia untuk ditanwinkan? Al-wasfiyatu wa waznul fi'li. Itu apa? Dia itu berupa kata sifat. Kenapa dia kata sifat? Li'annahu ismu tafdil. Ya, sebagaimana yang selalu saya sebutkan juga, kata sifat itu ada berapa masis? Ada? Iya, 5. Ya, itulah yang umum ya. Walau lebih dari itu, tapi itu bagi pemula 5 itu sudah cukup ya. Apa aja itu? Isim fa'il. Isim mubalaghah. Isim maf'ul. Ini tadi apa ini namanya? Isim tafdil. Satu lagi tinggal. Iya. Itulah dia. Ini isim fa'il, isim maf'ul. Nah, kalau yang 2 ini kita cukup familiar saya rasa. Ya. Isim tafdil ini setengah familiar, kan ini. Ya. Ya, jadi isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil. Kemudian sifat musyabbah bismil fa'il. Sebenarnya ini juga familiar. Ya, sifat musyabbah bismil fa'il ini kalau kita belajar sharaf ini mulai kita kenal istilah ini sewaktu bab ke-6 dari sulasi mujarrad. Bab ke-6 dari sulasi mujarrad itu diperkenalkan istilah sifat musyabbah ini. Contohnya seperti jamilun, karimun dan sebagainya. Ini sifat musyabbah bismil fa'il. Baru siyak mubalaghah. Nah, ini mungkin yang kita kurang familiar. Fa'al. Ya, tapi contohnya seperti fa'alul lima yurid. Nah, jadi kelima sighah ini itu diistilahkan dengan al-wasfiyah. Ya, kelima sighah ini diistilahkan dengan al-wasfiyah. Kok ghair musharif? Nama si Dajjal. Namanya kan Dajjal. Heeh. Uh-huh. Jadi kan nama. Iya. Sifat ini sifat. Enggak lah. Wasdan. Wasdan apa? Pangling dia. Dajjal itu. Unsurnya bukan alam serta sifat ya, tapi karena ini enggak mungkin bersatu ya. Ini enggak mungkin bersatu. Ini unsur utama ini. Ya, alam sama sifat unsur utama. Unsur secondnya itu ya ini seperti wazan fi'il atau sebagainya. Baik, nah demikian. Nah, li'annahu isim tafdil wa waznul fi'l. Jadi al-wasfiyatu wa waznul fi'l. Jadi dia dikatakan al-wasfiyah karena apa? Karena dia termasuk isim tafdil. Begitu. Dan adapun mani yang menghalangi dia ataupun penghalang yang menghalangi dia untuk ditanwinkan adalah al-wasfiyah wa waznul fi'l. Nah, jadi berarti apa? Kita bisa sadari al-alam dan wasfiyah, ya, alamiyah dan wasfiyah itu syarat utama. Lianna afdala ala wazni akrama. Ya, dari mana kita tahunya bahwa afdal ini adalah wazan fi'il? Karena afdal ini berwazankan akrama, dan akrama adalah fi'il madhi. Nah, begitu. Jadi afdal ini sama kayak akrama. Dan akrama itu kan adalah fi'il gitu. Ya, fi'il madhi. Akrama yukrimu, ya. Ini kan sering kita dengar ya, akrama yukrimu. Nah, jadi afdala sama akrama itu sama gitu. Maksudnya satu wazan. Nah, demikian. Alamauzun. Ya, enggak, cuma maksud di sini ya memang dia di sini menggunakan mauzun ya. Menggunakan mauzun untuk pendekatan barangkali ya. Karena kan kalau menggunakan wazan kurang ngena mungkin barangkali. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian lanjutkan Mas Ulam bacaannya. Nadautu bila afdala minka. Bila harfu khafdin. Afdala ismun majrurun bi ila wa 'ala majrurihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un min as-sarfi wal mani'u lahu 'alaniyatu wa waznul fi'li. Iya. Nah, kemudian contoh lain, nadartu ila afdala minka. Wassalam. Nadartu ila afdala minka, aku memandang ataupun aku melihat ke arah yang lebih utama dari dirimu, ya, ke arah orang yang lebih utama dari dirimu. Ila harfu khafdin. Kita tahu ila adalah huruf khafat. Ada berapa huruf khafat, Mas Khaidir? Di buku kita, maksudnya dia. Ya, ada 9. Baik. Ila harfu khafdin, ya, dan di antara yang 9 itu termasuklah ila. Jadi ila harfu khafdin. Afdala ismun majrur bi ila. Wa alamatu jarrihi al-fathah al-zahir ala akhirih. Dan tanda jarnya adalah fathah yang cukup jelas di akhirnya. Niyabatan anil kasrah, sebagai perwakilan daripada kasrah. Karena kita tahu tanda asli jar adalah kasrah. Li'annahu mamnu'an min as-sarfi. Karena dia ini termasuk isim yang tidak bisa ditanwinkan. Wal mani'u lahul 'alamiyyatu wa waznul fi'l. Dan mani'nya ialah al-'alamiyyah dan wazan fi'il. Nah, beginilah kalau kita mau mengi'rab kata afdal. Jadi afdal ismun majrurun bi ila. Wa 'alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dan tanda jarnya adalah fathah zahirah di atas akhirnya. Ya, tanda jarnya adalah fathah. Kalau kita mungkin ungkapannya yang sering adalah tanda jarnya dengan fathah. Tapi saya pikir ungkapan yang paling benar ataupun yang paling tepat atau yang baku, ya, saya pikir itu pasaran ya kalau kita bilang tanda jarnya dengan fathah. Ungkapan yang baku adalah tanda jarnya adalah fathah, enggak ada kata dengannya. Ya, enggak pakai kata dengan. Yang tepat adalah tanda jarnya adalah fathah. Enggak perlu dengan. Apa kebutuhan kita sama dengan? Terhadap kata dengan gitu. Cukup kita bilang tanda jarnya adalah fathah. Jadi bukan wa alamatu jarrihi bil fathati, tapi wa alamatu jarrihi al fathatu. Karena enggak ada kebutuhan menggunakan dengan gitu loh. Tanda jarnya adalah fathah. Adh-dhahirah, yang cukup jelas. Ala akhirihi. Apa maksudnya ala akhirihi ini? Di atas akhirnya. Maksudnya di atas akhirnya apa? Tanda jarnya adalah fathah. yang jelas di atas akhirnya. Maksudnya apa? Ya, akhirnya maksudnya? Akhir hurufnya. Oh, huruf akhir dari afdal. Iya, huruf akhir dari afdal itu maksudnya. Jadi ala akhirihi sama dengan ala harfin akhir, apa namanya? Akhirihi. Ya, alal harfil akhir, begitulah kira-kira. Ya. Di atas hurufnya yang terakhir. Ya. Ala harfihi al akhir gitu ya. Di atas hurufnya yang terakhir. Nah, hurufnya yang terakhir apa? Huruf apa? Iya, huruf lam. Nah, jadi fathahnya itu berada di atas huruf lam. Nah, la, afdala. Itu maksud ala akhirihi. Jelas fathahnya itu ya, di atas huruf akhir dari kata afdal itu, yaitu huruf lam. Karena itulah yang menjadi huruf akhir dari kata afdal. Niyabatan 'anil kasrah, li'annahu mamnu'un min as-sarfi wal mani'u lahu al-'alamiyyatu wa waznul fi'l. Inilah cara mengi'rabnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, wa mal mani'u lahu, ya, kan di situ ada tadi ada pertanyaan, wa mal mani'u lahu, Mas Gulam, ini jumlah atau bukan jumlah? Wa mal mani'u lahu, ini jumlah atau bukan jumlah? Wa mal mani'u lahu. Nah, ini jumlah. Iya, pertanyaan. Ini kan pertanyaan, otomatis. Otomatis. Ya kan? Ya kan ketika apakah perlu, seharusnya butuh kata-kata lain? Pertanyaan ini apakah perlu kata-kata lain? Belum jumlah ya? Berarti pertanyaannya belum benar kalau gitu. Kalau ini belum jumlah. Berarti pertanyaannya belum benar. Kalau ada orang yang bertanya, "Wa mal mani'u lahu?" Ini kan ma apa bahasanya sih, ma? Apa ya? Dan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan apa atau dan apakah, kan gitu ya? Wa mal mani'u lahu? Nah, apakah ini sudah jumlah atau belum jumlah? Wa mal mani'u lahu? Apakah ini jumlah atau belum jumlah? Pertanyaan, ini kan pertanyaan nih, pertanyaan dari seseorang, atau misalkan itu ini pertanyaan saya ke Anta, lalu saya lontarkan wa mal mani'u lahu, ya, atau haknya kita perjelas saja, wa mal mani'u li afdal, kan begitu, wa mal mani'u li afdal. Nah, apakah pertanyaan tersebut sudah terdiri dari sudah terbentuk jumlah atau belum terbentuk jumlah? Udah. Itu dia. Ini dia kuncinya. Berarti ucapan saya ataupun pertanyaan saya adalah sebuah jumlah. Kalau begitu, jumlah apa? Jumlah kan cuma ada dua pola aja nya. Enggak banyak. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti kita tahu jumlah tersebut terdiri dari. Nah, kan begitu. Ya. Setuju Pak Rudi? Itu sudah jumlah dan jumlah isinya. Oh, setuju. Baik. Setuju Mas Khidir? Sudah jumlah dan itu adalah jumlah ismiyah. Setuju? Baik. Pak Ayub setuju, Pak Ayub. Setuju ya. Nah, Pak Rudi. Kalau begitu mana mubtada dan mana khabarnya? Mubtada. Khabarnya? Baik. Berarti al-mani'u mubtada yang khabarnya berupa syibhul jumlah ya. Dan penghalang tersebut adalah miliknya. Apa? Dan penghalang tersebut adalah miliknya. Berarti kan begitu. Apa yang perlu dijawab kalau kayak begitu? Orang udah dikasih tahu. Penghalang tersebut adalah miliknya. Dan apa penghalang tersebut adalah milik? Udah paham cuma kalau ditanya kayak gitu jawabannya harus perlu. Iyalah, makanya kita latihan buat mengurai permasalahan ini kan. Baru bisa apa? Al-alamnya itu baru bisa al-wasfiyatu wa waznul fi'il. Yang itu. Iya. Baru dia khabarnya itu ya. Kok mubtada-nya mana? Ya, wal mani dan penghalangnya. Baginya adalah alami alam. Loh, itu berarti bukan nanya lah. Berarti itu bukan nanya lah. Kalau di satu ini itu namanya bukan. Yang saya tanya pertanyaan yang dimunculkan tadi, atau misalkan anggaplah itu pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang saya munculkan tadi itu sudah sebuah jumlah atau belum jumlah? Nah, kalau sudah jumlah berarti di dalamnya ada subjek predikat kan gitu. Nah, berarti kalau gitu jumlah fi'li ya, Ustaz. Jumlah fi'li ya. Nah, gimana nih Mas Khaidir? Mas Raihan. Apakah benar pertanyaan ini sudah jumlah? Mana mubtada dan mana khabarnya? Khabarnya? Baik. Jadi al-mani khabar dan ma al-mani mubtada dan ma khabar. Berarti al-mani lahu apa namanya tuh? Apa tadi bahasa Indonesianya? Yang menghalangi si afdal, yang menghalangi dia, lahu dia. Ya. Dia kemana nih maksudnya? Ya, ke afdal ya. Yang menghalangi afdal, menghalangi dari apa? Ya, dari ditanwinkan. Ini kita udah sama-sama tahu ya, walaupun kata minas sorfinya enggak disebutin lagi. Tapi yang dimaksud di sini adalah dan yang menghalangi dia adalah apa? Ya, begitu. Kan gitu. Isim istifham. Bukankah ma isim istifham? Iya kan? Jadi kan begitu. Jadi dan yang menghalangi dia, ya, lahu tidak bisa dinyatakan sebagai khabar ya. Kenapa? Karena lahu ini makmul gitu ya. Sehingga makmul tulen gitu ya. Sehingga dia ini dinyatakan sebagai muta'alliq bagi al-mani, enggak bisa dinyatakan khabar. Karena dia makmul. Makmul bagi al-mani. Muta'alliq bagi al-mani, bukan muta'alliq bagi khabar yang dibuang. Karena kalau misalkan kita bilang dia di lahu ini khabar, ya kalau misalkan kita bilang lahu ini adalah khabar bagi al-mani, berarti lahu ini adalah muta'alliq bagi khabar yang dibuang. Kalau misalkan kita bilang lahu ini adalah khabar bagi al-mani, berarti dia bukan muta'alliq bagi al-mani, akan tapi dia muta'alliq bagi khabar yang dibuang. Sementara pembuangan khabar itu sangat enggak cocok di dalam ungkapan ini. Ini kalau kita munculkan khabarnya, al-mani'u ka'in. Mani'nya berada kan begitu. Adalah sudah ada. Loh, orang mau dipertanyakan kok sudah ada? Kan ya kalau misalkan sudah ada ya ngapain ditanya lagi? Kan gitu. Nah, jadi lahu ini adalah muta'alliq bagi al-mani'. Al-mani'u lahu ma begitu. Tapi karena ma adalah sadrul kalam, merupakan inti ungkapan, maka biasanya jika sebuah ungkapan apa jika sebuah kalimat itu sebagai inti dari ungkapan, itu cenderung kita dahulukan, bukan cuma di bahasa Arab, bahkan di bahasa Indonesia. Kan begitu. Bahkan di bahasa Indonesia kita akan dahulukan, apalagi yang memang dia ciri khas, apalagi memang ini merupakan sifat utamanya si kalimat tersebut. Ya, ini sifat utama kalimat itu adalah sadrul kalam. Ya, seperti isim istifham dan yang lainnya. Jadi ya mau enggak mau dia didahulukan. Ini biasa ya, seperti misalkan kita. Karena memang yang mau kita intikan dari ungkapan kita itu adalah berjualan ataupun misalkan di kedai, maka kita bilang ya, di kedai Pak Rudi. Kenapa? Karena yang mau kita intikan adalah di kedainya. Padahal aslinya Pak Rudi di kedai. Tapi karena intinya itu di kedai, jadi di kedainya kita duluin, di kedai Pak Rudi. Ya kan? Nah. Ini biasa, ini enggak cuma berada di bahasa Arab tapi di bahasa Indonesia pun juga gitu. Jadi sebenarnya aslinya kamu siapa itu aslinya. Tapi karena siapanya merupakan sadrul kalam, maka siapanya kita duluin. Siapa kamu? Aslinya kamu adalah siapa? Adalah siapa? Kan gitu. Nah, jadi wamal mani'u lahu ma khabar muqaddam al mani' mubtada muakhar. Ya, jadi berarti perkaranya ke permasalahan khabar muqaddam mubtada muakhar. Ya, begitu lagi. Iya, di mulakhas ya, sudah dibahas. Nah, demikian. Jadi pertanyaan itu adalah jumlah, ikhwah. Mesti jumlah. Nah, jadi ma hadza berarti jumlah. Iya, apa ini? Nah, mana mubtada-nya? Hadza, mana khabarnya? Ma. Ada enggak pendukung lain, penguat lain yang membuktikan bahwa ma adalah khabarnya? Ada. Contoh, apa ini? Apa jawaban kita? Ini, misalkan ini pulpen. Pulpen itu jawaban dari apa? Jawaban dari kalimat mana? Dari apa? Nah, ini pulpen. Pulpen sebagai apa? Nah, berarti ma khabar. Kan begitu. Ma hadza, hadza qalamun, kata kita. Hadza mubtada qalamun khabar, berarti ma khabar. Kenapa? Karena qalamun jawaban dari ma, yaitu bukti penguatnya bahwa ma adalah khabar. Dan jika kita resapi pun secara mendalam, ya, ma tidak pantas untuk kita nyatakan sebagai mubtada. Ya, kan bisa aja orang bilang ma mubtada hadza khabar, kan gitu. Namun jika kita resapi, maka tidak pantas ma sebagai mubtada dan hadanya sebagai khabar. Nah, begitu. Iya, intinya ya mau enggak mau memang ma khabar muqaddam, hadza mubtada muakhar. Nah, begitu. Enggak, di sini dia berarti ma-nya dua, al-mani'u gitu. Wa ma al-mani'u lahu wa ma. Kan ada ma untuk wa ma. Wa ma al-mani'u lahu. Oh, kita baca di sini. Yang mana tuh? Di bawah. Di bawah. Di atas. Oh, kalau itu bukan pertanyaan. Itu memang itu. Iya, itu bukan pertanyaan. Wal mani'u lahu al-alamiyyatu wa waznul fi'l, itu kan bukan pertanyaan. Kalau itu bukan pertanyaan karena nah, kalau itu baru benar ya. Wa mal ma wa mal wal mani'u lahu al alamiyyatu wa waznul fi'il, al mani' mubtada, al alamiyyatu khabar. Dan ini bukan pertanyaan. Iya. Yang di atas ya. Jadi wa mal mani'u lahu. Nah, demikian. Baik. Jelas ini? Ya, lanjutkan Mas Ghulam. Wa naqul wa naqulu fi rabbihi afdana sifatun majruhatun. Iya. Wa alamatu jarriha al-fathatu niyabatan anil kasrati. Li'annaha mamnu'atun minas sarf. Benar, oh ya, kalau mau diidghamin ya begitu ya, mamnu'atun minas sarf. Wan mani'u lahu minas sarf al-wasfiyatu wa wazn al fi'li. Iyalah, karena al-wasfiyah itu kan wa ada huruf athaf, berarti wa waznul fi'li. Nah, cuma al-wasfiyah itu sendiri kenapa tu bacaannya? Iya, khabar. Yang mubtada adalah al-mani. Nah, jadi Bagaimana cara kita mengi'rab kata afdal? Maka kata Syekh di sini, afdal adalah sifat yang dijarkan. Ya, kata sifat. Sifat bagi bagi ini i'rab untuk yang mana ini ya? Afdal yang di mana nih? Yang di atas ya? Ya, untuk yang di atas ya berarti ya. Jadi afdal adalah sifat bagi yang dijarkan. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annaha mamnu'atun min as-sarfi. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-wasiyyah wa waznul fi'l. Baik. Lanjut wa naqul wa taqul. Nazaltu Bayfan. Zalku bayfan ala akroma min hakimin. Iya. Ala harfu jarir. Akroma ibnu majrurun bi ala. Wa ala matu jarihi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Lianahu mamnu'un min as-sarfi wal mani'u lahu min as-sarfi wasfiyatu wa waznul fi'li. Iya, wal mani'u lahu min as-sarfi wasfiyatu wa waznul fi'li. Berarti akrama adalah karena dia bilang di sini wal mani'u lahu, yang menghalangi untuk ditanwinkan adalah al-wasfiyah, kesifatannya dia. Berarti akrama adalah termasuk ya, yang mana? Kan tadi ada lima. Berarti akrama adalah? Iya, isim tafdil. Karena dia bilang wal mani'u lahu min as-sarfi al-wasfiyatu wa waznul fi'il. Berarti akrama adalah isim tafdil. Nah, begitu. Baik, wa hunaka makan yusam fi'il amr itu. Iya. Ya, karena ain fi'ilnya dhammah maka hamzah wasalnya dhammah, kan begitu. Baik, lanjut. Wa hadza ala wazni fi'li aidan wa huwa fi'lu amrin. Iya. Nah, jadi di sana kata beliau, kata Syekh Utsaimin di sini, ada suatu tempat yang dinamakan dengan usmud. Ya. Jadi ada suatu tempat yang dinamakan dengan usmud. Ya, sah-sah aja, enggak ada masalah. Atau misalkan ada masjid ya kan, kita bangun masjid, kemudian masjid ini kita namakan dengan apa? Akrim, muliakanlah, kan gitu. Ya, enggak ada masalah, kan gitu. Idrib gitu. Ya, atau ada nama gang, terus gangnya kita namain dengan Idrib, pukullah. Kan gitu. Ya, enggak ada masalah, sah-sah aja. Ya, seperti di sini, ya ada suatu tempat yang namanya Usmud, diamlah. Ya, mungkin orangnya pendiam ya di daerah itu. Kalau dia dimasukkan domir masuk tersinya tetap bisa juga, misalnya namanya Darabtuhu. Kalau namanya Darabtuhu maka apa jadinya? Ya jadinya itu ada tarkib masji namanya. Masji. Iya. Maka itu menjadi tarkib masji. Seperti misalkan nama seseorang Ja'al Haq. Maka ini bukan wazan fi'il. Akan tapi tarkib masji namanya. Darabtu aja. Ya sama tarkib masji, karena ada ca-nya kan. Iya, ada dhamirnya di situ. Kalau darabtu kan ada dhamirnya juga. Dhamirnya kan ghairu mafdhah atau dengan kata lain mustatir. Nah, karena mustatir ini ya itu kan kalau memang kita niatkan dhamirnya, kalau enggak diniatkan dhamirnya kan berarti cuma wazan fi'il kan gitu. Jadi berwazankan dengan wazan fi'il. Oh, kira-kira begitu. Ya. Jadi masuk tarkib masji. Iya, masuk ke tarkib masji. Ya, tetap ghairu munsharif. Ya, tetap ghairu munsharif. Nah, begitu. Ya, seperti di sini usmud. Nah, ini ghairu munsharif ya. Ini ghairu munsharif. Yang berarti apa? Enggak usmud jadinya. Jadinya apa? Usmutu ataupun usmuta. Karena apa? Karena dia jadi isim. Bukan fi'il lagi. Kalau waktu dia fi'il amar kan dia apa? Mabni ala jazmin kan begitu. Tapi saat dia dijadikan nama maka dia berubah statusnya menjadi isim. Nah, ketika dia berubah statusnya menjadi isim, maka dia bisa majrur. Isim ghair munsharif itu bukan mabni ya, ikhwah. Perlu Anda mengetahui. Isim ghair munsharif bukan mabni. Jangan pangling. Karena banyak dari kita yang kadang-kadang pangling apa namanya itu ya, terarah ya. Pemikiran kita terarah kepada bahwa isim ghair munsharif mabni. Isim ghair munsharif enggak mabni. Kenapa enggak mabni? Karena bisa berubah. Bahkan kalau di buku kita yang kuning, maksudnya di Aceng Ustaz Aceng Zakaria, sewaktu dia membahas tentang pembahagian isim-isim mu'rab, termasuklah salah satunya dari yang sembilan itu adalah isim ghair munsharif. Jadi isim ghair munsharif mu'rabun. Enggak mabni. Berarti bisa usmutu, bisa usmuta. Walau perubahannya cuma dua. Dibammahkan dengan dirafakan dengan bammah, dinasabkan dan dijarkan dengan fathah. Jadi apa namanya? Zurtu ila ya, misalkan ini nama tempat dia, zurtu ila usmuta. Ya begitulah jadinya. Ya. Wa hadha ala wazni fi'il aidan. Dan ini berwazankan fi'il juga. Dan fi'ilnya adalah fi'il amar. Ya, wallahu alam. Ya, kemudian ini cara pengirapan ya, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaida. Marartu fi'lun wa fa'il. Ya, fi'ilnya marar. Ya, fa'ilnya ta. Ya, berarti apa? Kalau misalkan ada orang yang bernama marartu, berarti tarkib masjid. Kenapa? Karena marartu adalah fi'il wa fa'il, bukan fi'il doang. Adapun kalau misalkan fa'ilnya berupa dhamir mustatir, maka ada kemungkinan memang dhamir mustatirnya tidak ada. Karena ketika ada dhamir mustatir ataupun ketika tidak ada dhamir mustatir, lafaznya sama. Yaitu apa? Daraba. Ataupun yadribu. Misal, yadribu Muhammadun. Ada enggak dhamir mustatir di situ? Iya, enggak ada. Benar. Kenapa bisa enggak ada dhamir mustatir? Karena zahir. Jadi enggak ada di situ di dhamir mustatir. Dan lafaznya apa? Yadribu. Nah, kemudian ketika Muhammad kita dhamirin, maka jadinya apa? Yadribu. Mana dhamir mustatirnya? Ya, ya di situ ya, nama nggak bisa dilapasin, namanya lapasnya nggak ada. Nah, hasilnya sama kan? Jadi kata yadribu itu bisa kita bilang dia bukan tarkib masjid. Kenapa? Karena bisa aja dimaksudkan tidak ada dhamir mustatir di sana. Tapi kalau darabtu, ya ini mau nggak mau lah kita bilang tarkib masjid. Karena memang apa? Karena jelas terang benderang ada dhamirnya secara malfud. Nah, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi marartu fi'lun wa fa'il katanya. Bi Yazid, al-ba harfu jar. Ini cara mengiratnya ya. Al-ba harfu jarrin. Yazid ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-fathah. Niabatan 'anil kasrah. Ya, jadi cara mengiratnya Yazid ismun majrurun, begitu dia. Ya, Yazid ismun majrurun. Kenapa? Bil ba'i. Baru masuk ke rincian tanda i'rabnya. Wa alamatu jarrihil fathatu. Nah, kalau mau diberi keterangan tambahan, silahkan beri keterangan tambahan dengan mengatakan niabatan anil kasrah. Tapi poin utamanya apa? Pertama-tama kita sebutkan i'rabnya. I'rab dari Yazid adalah majrur. Makanya dibilang di sini ismun majrurun bil ba'i. Kalau mau diberi keterangan alasan majrurnya apa, ya silakan berikan keterangan bilba'i. Kalau enggak, ya silakan cukup dengan mengatakan ismun majrurun bilba'i. Baru masuk ke poin kedua, yaitu apa? Tanda i'rabnya. Wa alamatu jarrihil fathah. Kalau mau diberikan keterangan tambahan, silakan berikan keterangan tambahan niabatan 'anil kasrah, di mana memang fathah merupakan perwakilan kasrah. Nah, kemudian kalau mau ditambahkan lagi keterangan alasan kenapa dia pakai fathah, kok enggak pakai kasrah, kan begitu. Maka silakan tambahkan li'annahu ismun la yansharif. Nah, saat kita sudah memberikan keterangan karena dia itu isim yang tidak dapat ditanwinkan, maka tentunya ya masuk kepada poin berikutnya, kita perlu menerangkan alasan dia itu tidak dapat ditanwinkan. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wa waznul fi'l. Nah begitu, begitulah cara mengi'rabnya. Ya, jadi saat kita katakan li'annahu ismun la yansharif, berarti kan kita harus nerangin apa mani' minasharfinya, kan gitu. Maka kita terangkanlah wal mani' minasharfi lahu al-alamiyatu wa waznul fi'li. Nah demikian. Ya jadi dua ya, dua unsur, al-alamiyatu wa waznul fi'l atau al-wasfiyatu wa waznul fi'l. Ini untuk yang mani' kedua ataupun illah yang kedua. Alamiah termasuk ujma'. Oh, enggak semua ujma' alamiah. Ya, tidak semua ujma' alamiah. Contoh apa? Pagar. Itu dia pengharapnya alam mahajir gitu. Ah, jadi, iya. Iya. Kalau ini kan jadi kalau memang ya kalau memang dia itu nama sesuatu, sesuatu yang sudah bernama, barulah dia alam. Jadi enggak hanya tidak semua ujma itu alam, enggak. Alam itu begini, alam itu adalah nama sesuatu nama dari yang bernama gitu. Nah, ujma itu kan hanya iya maksudnya adalah kalimat non Arab kan gitu. Itu ujma, ya, kalimat non Arab. Adapun alam ini nama dari yang bernama. Jadi misal kita ini apa nih namanya? Manusia. Nama juga kan, manusia itu kan nama untuk jenis kita. Nah kemudian Pak Ayub kan manusia tuh, salah satu dari manusia. Nah kemudian manusia yang satu ini diberi nama dengan Ayub, maka Ayub itulah yang alam. Manusia alam bukan manusia, iya manusia alam bukan manusia, bukan alam, tapi Ayub alam. Lelaki, saya lelaki atau bukan? Laki-laki. Apakah lelaki itu alam? Bukan. Abdul Wahid baru alam. Begitu. Kalau paham kira-kira? Hah? Kalau alam jenis, jenis alam jenis. Alam itu kan ada alam syakhsun, ada yang jenis. Iya, alam jenis itu dia contohnya seperti apa ya? Sama. Nah, itu juga tetap alam kan? Walau memang alam jenis, di mana itu nama kodok ya kalau nggak salah ya, nama singa. Hah? Untuk... Oh, nama singa ya? Lupa saya. Kan ada juga nama kodok itu abu apa tuh? Abu apa? Abu apa namanya? Lupa saya. Ya ada juga ya kan nama kodok itu abu apa gitu? Ya Ustama ini ya singa ya, bukan singa. Serigala kalau nggak salah, ya. Iya, singa ya. Ya jadi, tapi memang dia itu alam ya. Jadi memang alam nanti terbagi-bagi lagi. Nah kalau itu alam, tapi kalau singanya bukan alam ya, singanya bukan alam. Tapi usamahnya alam. Walau usamah tadi adalah istilah untuk si singa, ya umpama. Di mana semua singa bisa dibilang usamah memang, tapi usamahnya itu alam memang. Ini inilah namanya disebut dengan alam jenis. Ya, itu insya Allah nanti kita bahas. Sudah mungkin ya. Udah kita bahas kayaknya di atau belum di Alfia. Udah lewat atau belum? Lupa saya. Nanti kita lihat lagi ya. Belum ya? Oh berarti insya Allah nanti kita bahas. Nah kemudian kata beliau, ya, kesimpulan ini ya. Idanil qaidah. Berarti kaidahnya begini. Kullu ismin jaa ala wazni fi'lin fahuwa mamnu'un minas sarfi sawa'un kana hadzal ismu 'alaman mithlu Ahmad aw sifatan mithlu afdala. Setiap isim yang datang dalam bentuk wazan fi'il, setiap isim yang datang dalam bentuk wazan fi'il, maka itu adalah isim yang dihalangi ataupun dicegah dari pentanwinan. Baik isim tersebut berupa alam ataupun berupa sifat. Nah dari keterangan beliau ini, yang dia nyatakan sebagai kaidah ini, berarti itu kaidahnya gak berhenti sampai di kullu ismin jaa'a ala wazni fi'lin fahuwa mamnu'un minas sarfi. Enggak bisa berhenti sampai di situ. Karena nanti akan ada banyak isim yang datang dalam bentuk wazan fi'il tapi tidak mamnu' minal sarfi. Jadi kapan dia mamnu' minal sarfi? Sawa'un kana hadzal ismu 'alaman aw sifatan, kata beliau. Wallahu alam. Buktinya seperti kata awwalun. Awwalun kalau dia sifat maka dia enggak boleh ditanwinin, tapi kalau dia bukan sifat maka dia bertanwin. Begitulah kata mereka. Silahkan lihat keterangannya dalam Mu'jam Qa'idun Nahw, ya, tentang kata awwalun. Ya. Di mana? Khabara di belakang, misalnya. Hah? Dan khabara di belakang. Yang mana? Jadi kullu ismin jaa'a 'ala wazni fi'lin sawa'un kana hadzal ismu 'alaman aw sifatan fahuwa mamnun. Fahuwa mamnun min as-sarf, ya. Jadi seharusnya jawabannya di belakang, ya. Ya, biasalah. Baik, demikian. Ya, tapi yang jelasnya kita sadari berarti tidak cukup sampai di koma itu doang. Ya. Harus ada sawa'un kana hadzal ismu 'alaman aw sifatan. Karena kalau memang cukup, ya buat apa diberikan keterangan sawa'un kana hadzal ismu 'alaman aw sifatan, kan gitu. Kenapa? Karena kita tahu jenis isim itu cuma bukan cuma 'alam dan bukan cuma sifat. Ya, jenis isim bukan cuma dua. Kan gitu. Di sana ada ismu dzat, ada ismul makna, ya, ada banyak jenis isim, ya, yang kita ketahui, ada ismul makan, ada ismul zaman, ismul makna seperti dorbun. Nah begitu. Nah kita mungkin mau bilang, nggak akan ada isim zaman, isim makan berwazankan wazan fi'il. Ya, mungkin iya barangkali jika memang dia sudah melakukan pentelaahan. Dan dia juga bilang enggak akan ada isim makna yang berwazankan dengan wazan fi'il. Mungkin dia juga sudah melakukan telaahan. Ya. Tapi faktanya intinya memang ada yang dia tidak dinyatakan sebagai isim alam dan juga tidak dinyatakan sebagai isim sifat, tapi dia berwazan fi'il dan dia ditanwinin. Kenapa? Karena unsurnya enggak didapati. Ya buktinya adalah kata awalun itu. Ya kan familiar, ya. Maksudnya kan kita cukup sering dengar kata awalan-awalan, kan tanwin dia. Kan enggak berwazan fi'il, berwazan fi'il lah. Awal af'al. Kan gitu. Nah, demikian wallahu alam. Ya, dan kalau misalkan masih butuh keterangan lebih lanjut terkait awal, apa memang iya awal itu bukan isim sifat dan bisa jadi isim sifat, ya silakan baca kitab yang berjudul Mu'jam Qa'idun Nahw, ya itu cukup bagus dan cukup detail menerangkan tentang kata awal. Wallahu a'lam. Ahmad, ya. Ahmadu yumkinu an nuhawwilaha ila sifatin. Ya, kata Ahmad ini bisa saja kita alihkan ke kata sifat. Fanaqul marartu bi rajulin ahmada min fulani 'inda an-ni'am. Jadi aku berpapasan dengan seorang lelaki yang lebih terpuji. Jadi saat kita alihkan kepada kata sifat, nah Ahmad, ini kan aslinya Ahmad ini apa? Aku memu. Ya kan begitu, ya. Hamida yahmadu, aku memuji. Nahmadu, kami memuji. Jadi ahmadu, aku memuji. Nah, kata Ahmad ini ataupun kata aku memuji ini bisa kita alihkan ke kata sifat yang artinya orang yang lebih terpuji. Kan begitu. Nah, di sini kata Ahmad tentunya dia adalah isim tafdhil saat kita alihkan ke kata sifat. Yakni aktsar hamdan, orang yang banyak dipuji gitu, banyak pujiannya gitu. Bukan banyak dipuji, tapi banyak pujiannya. Maksudnya dia sering memuji gitu. Orang yang lebih sering memuji gitulah kira-kira. Nah, samaita ibnaka yafdulu bin fulanin. Atau engkau menamakan anakmu dengan nama yafdulu bin fulan. Misalkan. Fayafdul mamnu'un min as-sarfi lil 'alamiyyati wa waznil fi'l. Maka kata yafdul tentunya menjadi mamnu' min as-sarfi karena dia itu alamiah dan dia itu berwazankan fi'il. Jadi dua unsur harus ada. Kalau salah satunya saja enggak bisa. Misalkan kalau alam saja maka enggak bisa. Contohnya apa? Muhammad. Alam. Dan dia bertanwin Muhammadun. Kenapa? Karena unsur keduanya enggak dapat. Enggak ada. Jadi kan macam aslam juga lah ya. Seperti aslam, aslama. Nah, aslam. Kalau aslam saat kita jadikan nama orang, maka otomatis dia menjadi isim ghair munsharif. Kenapa? Karena kedua unsur terdapat padanya. Unsur nama sama unsur berwazankan fi'il. Anak saya kena aslam. Oh ya, aslam namanya ya. Ya, enggak boleh tanwin berarti. Benar. Jadi aslamu benu Ayyuba. Ya, Ayyubnya pun enggak boleh tanwin. Kan seharusnya kan aslamu benu Ayyubi kan gitu. Iya, dua-dua ghair munsharif. Aslam gue keluarga gue munsharif. Iya. Itu berarti nyelisih kaidah. Ayyubi. Ya pula ya. Enggak tahu saya itu kenapa bisa gitu ya. Ya yang benar ya Pak Ayyub lah ya. Maksudnya sesuai dengan kaidah gitu. Iya, enggak tahu juga itu kenapa bisa gitu namanya. Ngapain dinisbahin? Apa kebutuhannya? Kalau kalau penisbahan itu kan misalkan Ayyubi, berarti dia keluarga Ayyub, yang berarti nenek moyangnya bernama Ayyub. Biasanya begitu kalau penisbahan. Seperti Quraisy. Ya, jadi dia keluarga Quraisy gitu loh. Atau pengikut Ayyubi, pengikut kayak kelompok. Nah, masalahnya ini nama dia yang namanya Ayyubi kan gitu. Jadi apa kebutuhannya penambahan ya unisbah gitu loh. Ya, apa kebutuhannya? Ya mungkin barangkali biasa ya, maksudnya mau membedakan nama. Contoh nama Zaid itu kan banyak. Jadi ada seorang orang tua yang menamakan anaknya dengan nama Zaidun biar gak sama semuanya. Padahal Zaid sama Zaidun sama aja kan. Tapi di bahasa Indonesia itu jadi berbeda. Kenapa? Karena kalau Zaid akhirannya apa? Kalau Zaid akhirannya apa? D. Kalau Zaidun akhirannya apa? N. Kan beda kan gini ya. Kalau di bahasa Arab sama aja akhirannya tetap dal. Iya enggak? Kalau di bahasa Arab akhirannya tetap dal. Kalau di bahasa Indonesia Zaid akhirannya D, tapi kalau Zaidun akhirannya N, kan beda gitu loh. Jadi saya pikir Ayyub dengan Ayyubi tadi mungkin untuk ngebedain dengan yang Ayyub, ini yang Ayyubi, ini Ayyub kan gitu. Ada. Ya mungkin begitu ya. Tujuannya barangkali tujuan orang tuanya mungkin seperti itu, buat ngebedain. Ada idolanya mungkin zaman dulu. Gimana? Idolanya. Iya, mungkin. Gimana kalau nah, kalau itu benar. Kenapa benar? Karena ada alif lam. Jadi ketika isim ghair munsharif itu kemasukan alif lam maka batal, tidak terpenuhi syaratnya untuk dinyatakan isim ghair munsharif. Kan begitu. Pikir awal itu kayak dinisbahkan gitu. Bisa jadi juga, bisa jadi juga itu penisbahan. Ya, tapi andaikan itu tidak penisbahan juga enggak salah. Karena ada alif lam begitu. Tapi kemungkinan besarnya itu penisbahan ya. Iya, penisbahan. Tapi bukan dia yang bernama Ayyub. Itu nisbahnya dia di mana dia keluarganya Ayyubi mungkin. Keluarganya Ayyub gitu barangkali, wallahu a'lam. Biasanya seperti itu sih. Nah, kalau ini memang dia yang bernama Ayyub, Ayyubi kan gitu. Memang dia yang bernama Ayyub. Oh, ya, itu berarti kan agak bingung juga kita, ya, atau memang dia ngasih bikin nama dengan meletakkan ya unisbah. Cuma apa kebutuhannya nama kita? Misalkan ini Gulam, ya, Gulami, ya, kan gitu ya? Atau Raihan, Raihani, ngapain gitu loh pakai ya unisbah? Kebutuhannya apa gitu? Ya tapi ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tapi bahaya teman-teman. Ah. Bahaya lagi nanti jadinya ya. Seperti Ahmadi. Iya Ahmadi. Tapi intinya kalaupunlah itu terjadi, memang gak bisa kita salahin secara mutlak ya. Walau kita bisa mempertanyakan, apa sih kebutuhan kau ngasih nama? Ataupun ya ini tentunya kita pertanyakan ke orang tuanya, apa sih kebutuhanmu ngasih nama anakmu pakai ya unisbah? Kan Ahmad aja cukup kan? Kenapa harus ada ya unisbahnya kan gitu ya. enak didengar, itu dia. Ya, jadi kita sendiri itu sebenarnya tak paham apa dasar kita ngasih nama tersebut. Iya. Karena dia Yahya. Kan dia mau ngambil Arab-Arabnya, dibikin namanya anaknya Kania. Kania. Kania itu bukan bahasa Arab kayaknya. Bahasa Arab, tempat ibadah Buddha. Iya, Kania. Bahasa Arab itu. Kania berarti ya. Kania. Cuma ya bahasa Arab. Nanti bahasa. Entahlah ya, coba nanti kita teliti ya. Enggak, ya bisa jadi. Bisa jadi ada di bahasa, Ibrahim juga ada di bahasa Arab, tapi kan bukan bahasa Arab. Ya kan gitu, Ibrahim juga ada di bahasa Arab, tapi kan bukan bahasa Arab. Kan gitu. Ya, jadi bisa jadi Kaniyah itu juga bukan bahasa Arab kayaknya. Tapi enggak tahu ya, coba nanti kita telah lah ya. Ya kita coba lihat di, apa namanya, di mu'jam ya. Di misalkan di lisan ul-Arab, apakah Kaniyah itu bahasa Arab atau ujma. Kan gitu. Apa namanya itu? Aristoteles ya. Itu bahasa Arabnya gimana? Aristoteles kalau enggak salah ya. Saya lupa ya. Aros atau Aristoteles gitu. Kesannya bahasa Arab, tapi ya itu bukan bahasa Arab yang pasti gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti ketika sudah ya di terakhir ya artinya langsung bahasa Arab kan gitu ya. Isa bukan bahasa Arab. Ayub bukan bahasa Arab kan gitu. Di Quran bahkan diabadikan. Namun tetap bukan bahasa Arab ya. Ah, gulam baru bahasa Arab. Kan begitu. Baik. Khaydir. Ya, Khaydir bukan bahasa Arab kan. Kenapa juga enggak jadi ya? Bahasa Radun ya. Radun. Tolak ya. Runda ditolak ya. Ditolak. Karena Pak Rudi di zaman Nabi enggak ada ini Mardut. Astagfirullah. Baik. Nah, jadi walau samaita ibnaka uskut ya. Ya, tapi saat kita namakan anak kita uskut berarti ya uskutu ataupun uskutalah begitu ya. Fanadaitahu uskut ya, uskut ibnu Muhammad. Ini enggak tahu kenapa disukunin ya. Ya, seharusnya bisa dimu'rabkan karena memang isim ghairul munsharif itu bukan mabni ya, ingat, tapi mu'rab. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-'alamiyah ya. Jadi dia cuma bilang yang terhalang dari sharaf, bukan terhalang dari i'rab. Jadi isim ghairul munsharif itu hanya isim yang terhalang dari pentanwinan, bukan isim yang terhalang dari peng-i'rapan. Ya, jangan sampai pangling ini ya. Soalnya banyak dari kita yang pangling. Jadi uskutu ibnu Muhammadin. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-'alamiyah wa waznul fi'l wa huwa fi'lul amr. Maksudnya fi'ilnya adalah fi'il amr. Af'a na'un minal hayyat. Ya, af'a na'un minal hayyat. Af'a ini salah satu jenis ular ya. Wa huwa ismu jinsin. Dan ini adalah nama jenis. Wa laysat 'alaman. Bukan alam. Fa hiya laysat mamnu'ah min as-sarfi. Berarti af'an, kata Syekh. Kenapa? Karena af'an adalah salah satu jenis dari hayat ular ya. Hayat. Ular. Ular kan? Iya, lupa saya. Jadi af'an adalah salah satu jenis dari ular. Dan ini adalah nama jenis. Jadi misalkan kayak begini nih, ikhwah. Misalnya kayak apa ya? Misalkan manusia. Manusia kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, laki-laki ini nama jenis, bukan alam. Aslinya kan manusia tuh. Nah, manusia tadi kan terus kemudian diberi nama lagi, laki-laki diberi nama lagi perempuan. Nah, ini kan kesannya memang kayaknya si laki-laki ini kan nama dari yang nama. Tapi tetap enggak bisa dibilang alam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Laki-laki tetap enggak bisa dibilang alam. Begitu. Kenapa? Karena laki-laki itu jenis daripada manusia. Jadi enggak bisa dibilang alam. Ikan. Ya, atau contoh ini, ikan. Ada hiu, ada koki, ya kan gitu ya? Ada mas koki, ya. Terus ada apa lagi? Lohan, apa lagi? itu enggak bisa dibilang alam. Iya, itu jenisnya. Ya itu enggak bisa dibilang alam. Ada lumba-lumba kan gitu. Ada paus. Nah, itu enggak bisa dibilang alam. Paus bukan alam. Kan namanya kan paus itu kan nama ikan, berarti alam lah, enggak. Karena dia jenis. Ya seperti. Nah, kalau paus tadi kita kasih nama, misalkan John namanya, ya baru kan gitu. Ya kan gitu. Atau si lumba-lumbanya kita kasih nama John, barulah dia alam. Malaikat, manusia, apa bukan alam. Binatang gitu. Iya. Ya itu baru cuma nama ya, tapi bukan alam. Jadi alam sama isem, ya alam sama nama. Ini kalau kita bahasa Indonesiain hasilnya sama. Isem nama, alam nama. Karena bahasa Indonesia enggak punya kalimat spesifiknya gitu. Tapi yang pasti kita sadari berarti isim ini lebih mujmal dibandingkan alam. Alam lebih spesifik gitu. Paham kira-kira ya? Baik. Jadi kata beliau di sini beliau menjelaskan karena mungkin kenapa beliau jelaskan barangkali banyak orang yang beranggapan bahwa af'ain adalah alam. Maka di sini beliau jelaskan af'an itu adalah naun minal hayyat katanya. Wahya ismu jinsin. Walaisat alaman. Jadi bukan alam ini. Ya, af'an bukan alam. Fahiya laisat mamnu'ah min as-sarfi, berarti dia tidak termasuk isim ghair munsharif. Nah, begitu. Idzan, kullu ma kana 'ala wazni fi'lin fa huwa mamnu'un min as-sarfi. Akan tetapi, ini bukti ya. Ini juga bukti ya bahwa ada isim yang berwazankan wazan fi'il tapi tetap munsharif. Berarti apa? Unsur kedua yaitu maksudnya unsur sifat dan unsur alamiah harus beserta pada isim yang berwazan fi'il tersebut. Iya. Melekat, iya. Jadi dia dua melekat, yaitu wazan fi'il beserta unsur alamiah atau beserta unsur wasfiyah. Dua melekat. Enggak bisa salah satu saja. Nah, seperti af'an. Af'an kan berwazankan fi'il, af'a, af'ala, walau yang satunya enggak berharokat ya. Kalau kita harokat ini kan af'a'a, cuma kan jadinya jadi hamzah, enggak jadi alif dia. Af'a, af'ala, kan berwazan fi'il tuh. Namun ini munawwan, af'an. Kenapa munawwan? Karena unsur keduanya tidak melekat, yaitu alamiah ataupun wasfiyah. Dia bukan alamiah, dia bukan wasfiyah, walaupun dia berwazankan wazan fi'il. Nah, ini bukti. Selain af'an, juga ada awalun. Nah, begitu. Jadi, singkatnya, ya, gak bisa hanya satu unsur. Harus dua unsurnya melekat di dia. Barulah bisa kita bilang, isim ghair munsharif. Ini untuk jenis yang kedua. Tapi untuk jenis yang pertama kemarin, yaitu shighah muntahal jumu', satu unsur itu aja, cukup. Enggak harus dua unsur. Cukup satu unsur itu saja. Jadi, shighah muntahal jumu' tersebut tidak harus berupa alamiah dan tidak harus berupa wasfiyah. Nah, begitu. Jadi, shighah muntahal jumu' dengan mamnu' min as-sarf itu berbeda. Shighah muntahal jumu' salah satu mamnu' min as-sarf. Iya, bahagian tepat. Mamnu' min as-sarf secara mujmal. Iya. Nah, mamnu' min as-sarfi ini illahnya ada 9. Yang pertama yaitu yang kemarin shighah muntahal jumu' sudah kita bahas. Yang kedua ini dia yang lagi kita bahas. Oh, ini bab wajib. Iya, ini memang bab shighah muntahal jumu'. Kita sedang bahas shighah muntahal jumu'. Di mana shighah muntahal jumu' itu illahnya ada 9 kata Syekh. Nah, illah yang pertama adalah shighah muntahal jumu' illah. Apa? Mamnu' min as-sarfi illahnya ada 9. Jadi yang kita bahas ini adalah isim ghair munsharif ataupun mamnu' min as-sarfi. Nah, mamnu' min as-sarfi illahnya ada 9. Illah yang pertama adalah shighah muntahal jumu'. Nah, illah yang pertama ini yaitu shighah muntahal jumu' ini tidak harus dua unsur. Cukup satu unsur itu saja sudah dinyatakan mamnu' min as-sarfi. Adapun illah yang kedua yang lagi kita bahas ini, maka harus ada dua unsur padanya barulah bisa masuk kategori mamnu' min as-sarfi. Illah yang ketiga, ya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, baik, kita sedikit lagi kita lanjutkan. Idzan kullu ma kana 'ala wazni fi'lin fa huwa mamnu' min as-sarfi. In kana 'alaman fa lil 'alamiyyati wa wazni al-fi'li. Kalau misalkan si isim tersebut berupa isim alam, maka alasannya adalah kealamiahannya dia dan berwazankan fi'il. Ya, maka alasannya adalah kealamiahannya dia dan berwazankan fi'il. Kalau misalkan si isim tadi isim alam. Wa in kana wasfan falil wasfiyati wa waznil fi'li. Dan kalau misalkan si isim tersebut adalah isim sifat, maka alasan tidak bolehnya dia ditanwinkan adalah karena kewasfiyahannya dia dan dia berwazan fi'il. Nah, ini kesimpulannya. Fala budda fihi min illataini. Ya, ini semakin diperjelas oleh Syekh. Yang berarti artinya hendaklah terdapat di dalamnya dua illah. Apa kedua illah tersebut? Waznul fi'li ma'al wasfiyati awil alamiyati. Berwazankan wazan fi'il serta wasfiyah atau serta alamiyah. Ke isim sifatan atau ke isim alamah. Gitu ya. Tetap dia berwazan fi'il. Iya, tepat. Jadi tetap dia berwazan fi'il. Unsur keduanya, kalau enggak alamiyah, wasfiyah. Kalau alamiah dan wasfiyahnya enggak ada, berarti bukan isim ataupun bukan mamnu minas sorfi. Nah, begitu. Fa in kana isma jamidan, nah ini dia. Ya, berarti benar ya apa yang kita utarakan di atas tadi. Fa in kana isman jamidan fa innahu yansarif walaupun wazan fi'il. Jadi artinya kata kullu yang ada di atas, yang ada di kaidah yang diutarakan oleh Syekh, kullus min jaa'a ala wazni fi'lin, berarti sifatnya apa? Amdhannun, ya, amdhanniyun. Kalimat umum tapi dugaan. Ya, artinya apa? Dapat ditakhsis dengan dugaan pula. Ya, ini sesuai dengan ilmu usul fiqih. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.